warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun melalui udara untuk melanjutkan kajian tentang beberapa keutamaan ilmu. Selasa yang lalu sudah beberapa poin yang kita bahas dari keutamaan ilmu. Pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi. Kedua, ilmu itu abadi, sedangkan harta, jabatan, dan hal-hal yang sifatnya duniawi semuanya itu fana. Ketiga, ilmu itu bisa menjaga pemiliknya, dan untuk menyimpannya tidak dibutuhkan tempat, tidak dibutuhkan peti brankas. Sebaliknya, kalau harta harus kita jaga dan membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Makin banyak harta, makin banyak tempat yang kita butuhkan untuk itu. Yang keempat juga, di antara keutamaan ilmu adalah orang-orang yang berilmu itu disatu golongankan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas tauhid, saksi terhadap la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi tiga pihak yang menjadi saksi atas la ilaha illallah: pertama Allah, kedua para malaikat, dan yang ketiga orang-orang yang berilmu. Allah khaliq, malaikat makhluk termulia yang suci, yang gak pernah dosa, dan di kalangan manusia yang menjadi saksi bersama-sama Allah dan para malaikat terhadap la ilaha illallah tidak sembarang manusia, tapi manusia yang berilmu. Bukan manusia yang berharta atau yang berpangkat atau yang berjabatan atau yang sejenisnya. Dan itu menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu. Kelima, juga sudah kita jelaskan kemarin bahwa ahli ilmu termasuk salah satu golongan yang manusia diperintahkan oleh Allah untuk mentaati golongan ini. Salah satu golongan dari orang yang disebut dengan sebutan ulil amri. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati oleh kalian Allah dan taati juga rasul dan ulil amri di antara kalian. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ulil amri ada dua golongan. Pertama, orang yang bertanggung jawab dalam urusan duniawi, yaitu pemerintah. dan yang kedua orang yang bertanggung jawab atas urusan ukhrawi atau agama, dan itu ulama. Ulama ditaati dalam urusan agama, pemerintah ditaati dalam urusan duniawi demi kemaslahatan. Hanya dua golongan ini yang Allah perintahkan kepada manusia untuk ditaati. Dan ini menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu, karena ilmunya maka mereka wajib ditaati berdasarkan keilmuannya dalam perkara-perkara agama. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu. Keempat juga sudah kita jelaskan, keenam juga sudah kita jelaskan kemarin, salah satu keutamaan ilmu adalah orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang akan istiqamah di tengah dahsyatnya gelombang badai fitnah dan ujian yang menerpa kehidupan manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Bahwa senantiasa akan muncul satu kelompok kecil dari umatku ini yang tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak bisa dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Imam Ahmad, "Illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum." Kalau ta'ifah mansurah ini, kelompok kecil ini, bukanlah ahlul hadith, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang akan tegak di atas kebenaran adalah para ulama. Karena dengan keilmuannya mereka bisa istiqamah. Dengan keilmuannya imannya kuat dan tinggi, dengan itu dia bisa istiqamah. Dan ini menunjukkan salah satu keutamaan dari ilmu. Ketujuh juga sudah kita jelaskan kemarin, bahwa ilmu menjadi penyebab pemiliknya boleh dijadikan sebagai figur yang kita semua terobsesi untuk menjadi seperti dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fi ithnatain." Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Hasad di sini bukanlah iri atau dengki, tapi yang disebut dengan ghibbah. Ghibbah artinya bahasa Sundanya kabita. Bahasa Indonesianya mungkin agak mirip terobsesi ya. Tidak boleh terobsesi untuk menjadi orang macam apapun kecuali menjadi dua macam orang. Yang pertama adalah rajulin atahullahu malan fasallathahu ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah berikan harta lalu Allah habiskan, orang itu menghabiskan harta itu di atas kebenaran. Dan yang kedua, wa rajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu lalu dia amalkan ilmu itu lalu dia ajarkan. Nah, kepada kedua orang ini boleh kita kabita, boleh kita terobsesi ingin menjadi salah satu di antara kedua-duanya, atau malah mungkin kedua-duanya. Ya berilmu, ya berharta. Dengan ilmunya dia berderma, dengan hartanya dia juga berderma kepada manusia. Dan ini boleh menjadi cita-cita hidup bagi kita, dan dibolehkannya, dianjurkannya memiliki cita-cita ingin seperti itu menunjukkan bahwa kedua golongan ini utama sekali di mata Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak salah ya, baru 7 poin dari keutamaan ilmu yang kita bahas. Kita akan lanjutkan. Keutamaan ilmu yang berikutnya adalah ilmu itu jalan menuju surga. Rasa-rasanya poin ini juga sudah ya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan sekedar untuk mencari ilmu, dia keluar dari rumah, mengeluarkan hartanya untuk ongkos, untuk bensin, meluangkan waktunya dan mengerahkan seluruh tenaganya, pikirannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut, karena hal tersebut, jalan menuju surga. Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga, maknanya adalah Allah akan memberikan taufik atau hidayah kepada orang itu. Dengan hidayah itu dia beriman dan beramal soleh. Karena itulah mereka memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat inilah yang menyebabkan orang itu dengan mudah melenggang masuk ke dalam surga. Yang menjadi penyebab seseorang bisa masuk surga dengan mudahlah iman dan amal soleh yang mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah itulah penyebab orang itu masuk surga. Tapi rahmat Allah tidak bisa teraih tanpa iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh juga tidak akan bisa dilakukan oleh manusia kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, enggak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan memperoleh petunjuk apabila engkau tidak memberikan petunjukmu kepadaku ya Allah. Jadi hidayah ini Allah yang memberikan kepada kita. Apabila Allah tidak memberi hidayah, maka kita tidak akan bisa melakukan amal kebaikan, amal soleh, dan bahkan tidak akan bisa beriman tanpa hidayah darinya. Hidayah inilah yang menyebabkan kita iman dan amal soleh. Iman amal soleh inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang menyebabkan mudahnya orang itu masuk ke dalam surga. Dan hidayah Allah itu diundang diantaranya melalui ilmu. Sebagaimana dalam banyak hadis Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu. Coba lihat umpamanya keterkaitan dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafatsumul malaikah wa unzilat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya kecuali malaikat akan turun untuk menaungi mereka, Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka, Allah pun akan menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka, dan Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Coba lihat hadis ini, empat karunia keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Pertama, naungan para malaikat. Kedua, rahmat. Ketiga, sakinah atau ketentraman jiwa. Keempatnya, pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Adanya naungan malaikat mengkondisikan kondisi tertentu yang kondusif. Adanya rahmat juga mendukung. Adanya sakinah lebih mendukung lagi. Bahkan dari sakinah atau ketentraman jiwa ini lahir tambahan iman, karena fungsi sakinah itu menambah iman. Dan tambahan iman ini sebagai bukti turunnya hidayah Allah kepada orang itu. Coba lihat Al-Quran surah Al-Fath ayat yang keempat, Allah menyatakan, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinahnya kepada hati orang-orang mukmin Sakinah itu tadi ketentraman jiwa. Untuk apa Allah turunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin ini? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah punya iman, makanya ngaji, makanya baca Quran. Setelah baca Al-Quran dan mempelajari isinya, belajar ilmu tentang isi Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Dan nambahnya iman mereka menunjukkan turunnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang itu. Dari sini tersirat bahwa mencari ilmu adalah salah satu jalan untuk memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu. Ilmu itu bisa meraih hidayah. Ilmu itu jalan menuju surga. Ilmu itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita tambah iman, kita tambah beramal soleh, kita tambah memperoleh rahmat dari Allah, dan kita dimudahkan biiznillah untuk menuju surga berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah kita bahas. Inilah keutamaan ilmu yang ke-8 yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ke-9, ilmu ini merupakan bukti kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah berikan dia ilmu tentang agama ini, menunjukkan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada seorang merupakan wujud kebaikan yang Allah kehendaki pada diri orang itu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari bisa kita temukan dalam Kitabul Ilmi bab al-iqtibat fil ilm wal hikmah. Iqtibat itu tadi merasa kabita, merasa terobsesi dengan ilmu dan hikmah. Juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabus Shalah bab fadlu may yaqumu bil Qur'an wa yuallimuha wa yuallimuhu. Bab tentang keutamaan orang yang mengamalkan Quran dan mengajarkannya. Hadis ini sahih. Hadis ini menyatakan siapa orang yang dikehendaki kebaikan. Yang dimaksud dikehendaki di sini adalah kehendak kauniyah dan bukan kehendak syar'iyah. Iradah yang dimaksud di sini iradah kauniyah dan bukan iradah syar'iyah. Ada 2 macam iradah Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kali kita bahas di dalam masalah-masalah tauhid. Dan ini berkaitannya nanti dengan hidayah, dengan takdir. Adapun hidayah kauniyah itu adalah takdir. Itu adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku di alam ini. Itu yang dimaksud dengan hidayah kauniyah, iradah kauniyah. Dan iradah kauniyah ini pasti terjadi. Kedua, hidayah iradah syar'iyah atau keinginan yang berupa syariat. Nah, kalau iradah syariah ini belum tentu terjadi. Iradah Allah, kehendak Allah yang berupa syariat itu tertuang seluruhnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai orang-orang, hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ini kehendak Allah yang berupa syariat. Semua manusia beribadah. Kehendaknya begitu. Lihat realitanya, kenyataannya. Apakah semua manusia beribadah? Ternyata tidak. Yang menunjukkan kalau iradah Allah itu berupa iradah syar'iyah, belum tentu terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian saum. Ini iradah syar'iyah. Apakah semua orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya saum? Tidak. Banyak orang yang punya keimanan, aku Islam, punya iman tapi dengan kadar yang sangat sedikit. Mereka tidak saum. Hanya karena hawa nafsu, hanya karena godaan setan dan yang sejenisnya. Walhasil kalau iradah syar'iyah belum tentu kejadian. Tapi kalau iradah kauniyah, inilah yang disebut dengan takdir. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Inilah yang disebut dengan kehendak Allah yang pasti berlaku di alam ini. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang dimaksud semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, maksudnya kehendak kauniyah yang berupa takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan itu pasti, pasti terjadi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Yang dimaksud Allah menghendaki orang itu, menghendaki kebaikan bagi orang itu, maksudnya adalah kehendak kauniyah yang pasti terjadi. Jadi kalau Allah sudah menetapkan orang itu akan memperoleh kebaikan, maka salah satu bukti atau caranya atau wujudnya adalah Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Allah akan membuat orang itu berilmu tentang syariat Islam, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa itu sebagai wujud atau bukti kebaikan yang Allah kehendaki pada diri orang itu? Sebab dari pemahaman dia tentang agama tersebut lahir berbagai macam kebaikan. Kebaikan lahir dan batin, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan untuk individu dan masyarakat, kebaikan yang menembus seluruh dimensi. Maka orang yang faham agama, otomatis dengan agama yang difahaminya, tadi sudah dijelaskan, ilmu agama itu mengundang turunnya hidayah Allah. Dia meyakini kebenaran isi agama itu, dan keyakinan ini mendorong dia untuk mengamalkannya, mengajarkannya, memperjuangkannya, dan sabar di atas seluruh penderitaan yang dilahirkan akibat semuanya itu. Mempelajari agama melahirkan penderitaan, penat, capek, malas, dan seterusnya. Mengamalkan agama juga melahirkan penderitaan. Apalagi mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain, penderitaannya lebih dahsyat lagi karena berinteraksi dengan orang lain. Dan tidak semua orang suka atas dakwah yang dilakukannya, bahkan kebanyakannya anti. Karena orang-orang merasa mungkin tersinggung dengan dakwah yang dilakukannya. Ketika orang itu berbicara tauhid, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersinggung. Ketika orang itu berbicara tentang iman, orang-orang yang memiliki karakter kufur dalam hatinya tersinggung. Ketika orang itu berbicara tentang sunnah, maka para ahli bid'ah tersinggung. Ketika orang itu berbicara tentang ketaatan, maka ahli maksiat tersinggung. Dari ketersinggungan itu lahir sikap penentangan, kebencian, permusuhan, bahkan konspirasi, bahkan makar, bahkan rencana jahat, bahkan lebih dari itu. Seperti yang teralami oleh seluruh da'i sejak zaman nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai zaman Kiwari. Siapapun yang mengajarkan ilmu kebaikan, yang mendakwahkan al-Islam kepada manusia, maka pasti melahirkan penentangan dari orang-orang yang tidak suka. Bukan karena kesalahan dalam mendakwahkan Islam tersebut, tapi karena memang demikianlah sunnatullah. Coba lihat Nabi SAW, ada gak kesalahan dari dakwah yang dilakukannya? Ada gak kekurangan dari pribadi beliau dari segala aspek? Gak ada. Begitu sempurna. Beliau dari segi silsilah keluarga berasal dari keluarga terhormat, bangsawan yang dihormati oleh kabilah Arab yang lain. Dari segi harta, beliau awal-awal seorang yang memiliki istri yang hartawan, yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dari segi akhlak, beliau orang yang dikenal sebagai manusia yang termulia akhlaknya, yang paling jujur perkataannya, yang paling disenangi oleh semua orang, yang paling banyak menyambung dan menganjurkan silaturahmi. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan pada diri beliau. Dakwah yang dilakukannya begitu lemah lembut, begitu hikmah, begitu bijaksana. Tapi apakah dengan seabrek kelebihan yang beliau miliki, orang-orang berbondong-bondong kemudian masuk Islam? Tidak. 1-2 yang masuk Islam dari kalangan orang-orang lemah, mustadafin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memiliki status sosial yang rendah, para budak, para hamba sahaya, itu yang masuk Islam. Adapun orang-orang kayanya, orang-orang bangsawannya menentang keras dakwah beliau. Karena apa? Karena kebenaran yang beliau dakwahkan bukan karena kekurangan dari segi akhlak, bukan karena kesalahan dari segi penyampaian, bukan karena itu, tapi demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah. Di mana ada orang yang mengumandangkan kebenaran, di sana selalu akan ada orang yang akan menentangnya. Itu Nabi SAW yang tidak memiliki kekurangan apapun, ditentang habis-habisan, diboikot, dicela, dihina, bahkan mau dibunuh. Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menangkapmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Makar itu rencana jahat untuk mencelakakan pihak lain. Nabi SAW direncanakan berkali-kali mau dibunuh, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyelamatkannya. Semua penentangan dan permusuhan dari orang-orang kafir itu disebabkan karena apa? Karena kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi SAW, sedangkan dalam hati orang-orang yang saat itu didakwahi lebih didominasi oleh kebatilan. Ketika kebatilan diajak kepada kebenaran, berontaklah mereka. Itu kalau dakwah dilakukan oleh orang yang sangat-sangat-sangat sempurna, Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau oleh orang yang punya banyak kekurangan seperti di zaman kita ini. Oleh karena itulah, maka setiap da'i pasti akan ada yang menentangnya. Tapi sebagai da'i yang diberi pemahaman agama yang cukup oleh Allah Azza wa Jalla, mengetahui bahwa memang itu seharusnya teralami dan harus dihadapi dengan kesabaran. Lalu sabarlah mereka. Dari semua yang dilakukan oleh orang berilmu ini, dari mulai belajar ilmu, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar dari atas semua itu, melahirkan seabrek kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Kebaikan untuk batinnya, untuk lahirnya. Kebaikan untuk dunianya, juga untuk akhiratnya. Lahir berbagai macam kebaikan dalam kehidupan orang itu dari ilmu yang dimilikinya. Makanya kalau Allah mau menghendaki kebaikan pada diri seorang, caranya Allah berikan pemahaman terhadap agamanya dalam diri orang itu. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika menjelaskan isi doa dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah diri kami dari azab neraka, kata beliau, itulah ilmu. Yang dimaksud kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan perkara yang bisa menyelamatkan dari azab neraka itulah hanyalah ilmu. Dengan ilmunya dia memperoleh kebaikan dunia. Dengan ilmunya dia memperoleh kebaikan akhirat. Dengan ilmunya dia terpelihara dari azab neraka. Karena sudah kita jelaskan di awal-awal penjelasan tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu akan menjaga kita. Kalau harta kan sebaliknya harus kita jaga. Tapi kalau ilmu, kitalah yang dijaga oleh ilmu itu. Dijaga dari apa? Dijaga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, agar tidak musyrik kitanya. Karena ilmunya tahu musyrik itu berbahaya dan tahu mana perbuatan dan ucapan yang syirik, mana yang tidak. Dijagalah kita. Kita dijaga dari perbuatan kufur. Kita dijaga dari perbuatan bid'ah. Kita dijaga dari perbuatan maksiat. Kita dijaga dari apa? Dari semua hal yang terlarang dan tercela secara syar'i. Nah, karena ilmu menjaga kita dari semua keburukan, sedangkan semua keburukan itulah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka, maka ilmu menjadi penyebab terselamatkannya seseorang dari api neraka. Oleh karena itulah, tiga poin yang diminta dalam doa tadi oleh orang Sunda mah mengatakan itu doa sapu jagat katanya. Kenapa? Karena menggerus, menyapu, meraih seluruh kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah diri kami dari api neraka. Tiga poin, kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan diselamatkan dari api neraka. Tiga-tiganya ini tercakup dalam satu poin yaitu ilmu. Maka penjelasan ini memberikan gambaran yang gamblang tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu wujud kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita bahas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, pada diri orang itu, maka Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Jadi orang yang faham tentang agamanya menunjukkan orang itu dikehendaki memperoleh kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Caranya difahamkanlah orang itu tentang agama ini. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu bahwa ilmu itu wujud dari kebaikan yang Allah kehendaki pada diri seseorang. Itulah poin yang ke-9 dari keutamaan ilmu. Poin ke-10, annal ilma nurun yastadhi'u bihil abadu faya'rifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ibadah fatakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basirah. Ke-10, ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba, sehingga si hamba mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana pula cara bermuamalah dengan sesama manusia, dan menyebabkan seluruh jalan hidupnya didasarkan kepada ilmu dan basirah. Basirah itu intisari dari ilmu itu sendiri. Ilmu itu cahaya yang apa? Yang menerangi jalan hidupnya. Orang yang hidup berjalan dalam suasana dan kondisi yang sangat terang benderang, dia tahu tujuan yang harus dia tuju. Dia harus tahu, dia juga tahu jalan yang harus dia lalui untuk menuju tujuan itu, dan bagaimana kondisi jalan yang dia lalui itu dia ketahui. Karena apa? Karena dia berjalan di atas keadaan yang terang benderang, bagaikan siang hari yang terang benderang. Kita mau menuju ke barat, kita tahu arah barat mana, kita tahu jalannya dan keadaan jalan yang kita lalui. Ada lubang, kita umpamanya hindari. Ada tembok setengah meter, kita loncati. Ada ular umpamanya ya, yang sedang berjemur di tengah jalan yang akan kita lalui, maka kita hindari, cari jalan lain. Begitu kita tidak akan terperosok ke dalam lubang karena lubangnya kelihatan. Kita tidak akan tersandung kepada batu yang menghalangi karena batunya kelihatan, bisa kita hindari, bisa kita langkahi. Kita tidak akan dipatuk ular karena begitu ular ada sedang berjemur di tengah jalan yang akan kita lalui, kita bisa mengambil jalan lain tanpa melenceng dari arah tujuan kita. Begitu gamblang, begitu terang, begitu jelas. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha la yazighu anhu illa zaiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang benderang. Alal mahajjatil bayda, lailuha kana hariha, saking jelasnya, gamblangnya, malamnya pun bagaikan siangnya. La yazighu anha illal halik, tidak akan ada orang yang sesat dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang itu pasti binasa. Kalau umpamanya orang berjalan di atas jalan dalam kondisi yang terang benderang lalu ada lubang masih terperosok juga, itu orang keterlaluan lah, tidak hati-hati atau bego dan seterusnya yang sejenisnya gitu ya. Islam sebagai sebuah ilmu, salah satu sebagai sebuah ilmu itu adalah sesuatu yang sangat terang benderang, jelas, gamblang. Al-Quran jelas, hadis terang sekali itu. Nah itulah yang akan menerangi jalan-jalan hidup yang akan dilalui oleh orang-orang tersebut. Karena jelas, gamblang, dia gak akan celaka, dia gak akan terjerumus, dia tidak akan salah arah. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, dia bagaikan berjalan di atas jalan yang gelap gulita. Kalau gelap gulita gak bisa lihat apa-apa, arah yang dia tuju juga gak tahu. Dia tahu umpah harus ke barat, tapi karena gelap, barat itu sebelah mana gak tahu. Coba aja sebagai bukti umpamanya ya, kita merem, gak lihat apa-apa. Bisakah dalam keadaan merem kita mengetahui arah barat, timur, utara, selatan? Tidak. Kalau toh umpamanya tahu, kebetulan betul dugaannya, dia gak akan tahu jalan yang akan dia lalui itu bagaimana keadaannya. Ada lubang gak? Ada batu gak? Ada tembok yang menghalangi gak? Ada ular gak yang sedang ngarengkol gitu tadi jalan yang akan dia lalui? Apakah tidak? Gak tahu, karena apa? Karena gelap. Akhirnya begitu melangkah, dia menginjak ular yang sedang tidur, gewewak, akhirnya dipacok. Akhirnya ketika dia sedang melangkah ada lubang gebrus, seti gebrus tah karena lubang eta. Akhirnya ketika dia sedang melangkah ada batu yang agak besar jetruk weti tajong gedebut telabuh. Akhirnya karena dia tidak melihat karena gelapnya di depan ada batu karang yang tinggi atau ada pohon atau ada tembok jeduk weti tajong jantowor we awor-aworan getih. Itu orang yang hidup di atas kegelapan. Coba umpamanya malam-malam rumah listrik di rumah kita mati. Kita sedang ada di kamar. Aduh mati. Kita mau jalan ke dapur, ngambil lilin, ngambil korek api, ngambil apa yang dia butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Walaupun kondisi rumah itu kita hafal karena sehari-harinya kita ada di rumah, letak kursi, letak meja, letak lemari dan seterusnya. Apa kita bisa gak berjalan cepat dari kamar kita ke dapur? Enggak, pasti meraba-raba. Itu pun masih dudupak kwae, karena kursi, karena meja teta. Dudupak itu artinya nyenggol-nyenggol. Kadang-kadang tersandung, kadang-kadang terbentur ini kepala ke tembok, ke ujung lemari dan seterusnya. Begitu sampai di dapur mencari korek api meraba-raba, ternyata yang dirabanya sambal. Terus gigisik, perih karena mata. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Seperti itu. Itulah gambaran orang yang tidak berilmu. Dia tidak memiliki cahaya. Oleh karena itu orang yang berilmu, dia bagaikan orang yang berjalan di tengah hari yang siang bolong, yang terang benderang. Dia tahu arah yang harus dia tuju. Dia tahu jalan yang harus dia lalui. Dan dia tahu kondisi jalan yang dia lalui. Ketika ada lubang dia loncati, ketika ada batu dia langkahi, ketika ada ular dia hindari, tanpa sedikit pun mengalami madharat di tengah jalan yang dia lalui karena begitu gamblangnya jalan yang akan dia tempuh tersebut. Nah, orang yang berilmu bagaikan seperti itu tuh. Dia tahu bahwa dia harus beribadah kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara dia beribadah kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia. Dia tahu semuanya dengan ilmunya. Maka langkah-langkahnya mantap. Mual runda grandeg. Mual apa namanya melenceng. Tidak akan melenceng dari arah tujuan yang harus dia tuju. Kalau tahu umpamanya memutar sedikit agak jauh, tapi nanti kembali lagi. Dia melenceng, memutar sedikit agak jauh, mungkin ada halangan, ada lubang besar, jurang ke, atau umpamanya ada ular ke di sana, umpamanya, akhirnya dia agak muter ke sana demi menyelamatkan diri dari bara bahaya tersebut, tapi nanti masuk lagi jalur, terus menuju ke tujuan yang ke arah yang dia tuju. Nah, oleh karena itulah maka para ulama seperti Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ketika Imam Malik rahimahullahu mengajarkan hadis, murid-muridnya seluruhnya khusyuk menangkap pelajaran dan menuliskan semua keterangan yang beliau jelaskan, kecuali ada satu pemuda. Dia khusyuk mendengarkan, tapi tidak menulis. Beres mengajar, Imam Malik menegur pemuda itu. Kenapa yang lain nulis, kamu enggak? Kata pemuda itu, semua yang kau jelaskan sudah saya hafal di luar kepala. Coba jelaskan lagi apa yang saya terangkan tadi. Dia jelaskan semuanya, tanpa ada yang kelewat. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Maka jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ternyata pemuda yang dimaksud adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i pernah beliau mau mengarang sebuah buku, bahan sudah ada di kepala, pas mau dituangkan dalam bentuk tulisan, tiba-tiba lupa. Beliau pun pergi ke gurunya namanya Imam Waqi, lalu curhat, mengkonsultasikan masalah yang sedang dialaminya. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah melakukan kemaksiatan, cepat tobat. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Kejadian ini oleh Imam Syafi'i diabadikan dalam sebait syair. Bisa kita temukan syair Imam Syafi'i dalam kitab Dewan Syafi'iyah. Beliau menyatakan, syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Sejelek-jelek hafalan Imam Syafi'inya, jauh lebih baik daripada sebagus-bagus hafalan kita. Imam Syafi'inya hafal Quran seperti kita hafal Qul Huwallahu Ahad. Atuh, sok setahun kita gak pernah baca Qul Huwallahu Ahad umpamanya. Kita selalu baca surat-surat yang lain. Qul Huwallahu Ahad gak pernah kita baca dalam setahun. Lupa gak? Gak akan lupa. Terus kita Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sambil malawung oge sigana memual salah tah. Kenapa ku hafal-hafalna kita kepada Qul Huwallahu Ahad? Tak Imam Syafi'i kepada Al-Qur'anul Karim seluruhnya 30 juz hafal seperti hafalnya kita kepada Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Gak adalah orang zaman sekarang sehebat beliau ini. Suatu saat Imam Syafi'i mau mengarang, ternyata lupa. Saya mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau memberikan petunjuk kepada saya bahwa saya harus meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbaroni bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Dari semua penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa ilmu berfungsi seperti cahaya yang menerangi. Apa yang diterangi oleh ilmu? Yang diterangi oleh ilmu adalah jalan kehidupan kita. Seperti yang kita sering jelaskan, bahwa kita hidup ini mengalami beberapa fase perjalanan melewati tiga alam yang berbeda, bahkan empat alam yang berbeda. Dan kita sedang mengalami fase kedua nih, alam kedua. Ada dua alam lagi yang nanti akan kita alami. Alam yang pertama adalah alam janin, alam ruh. Ketika kita belum lahir ke alam dunia ini, masih berada dalam perut ibu-ibu kita, gubrague lahir ke alam dunia. Nah, di alam dunia inilah kita butuh cahaya, butuh penerangan. Penerangan apa? Penerangan untuk menerangi jalan hidup kita. Dengan penerangan itu kita tahu tujuan, kita tahu arah, kita tahu jalan yang harus kita lalui untuk menuju tujuan kita, dan tahu juga kondisi jalan yang kita lalui itu kayak gimana. Maknanya, kita tahu tujuan hidup kita adalah ibadah. Jalan untuk beribadah itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam syariat Allah Azza wa Jalla ada perintah, ada larangan. Nah, yang larangan-larangan itu yang membahayakan ibarat lubang dalam jalan yang kita lalui ya. Kalau dilanggar ya kita digebrus, dijalike, dipalitek, patah dan seterusnya membahayakan kita. Larangannya itu mungkin ada ular ta. Kalau keinjak gewok ngegel. Ada batu, ada kerikil, ada beling dan seterusnya. Kalau umpamanya kita tidak mengetahui syariat Allah, bisa-bisa tunggul dirurut, catang dirumpak. Bisa-bisa perintah ini diabaikan, larangan dilanggar. Bisa-bisa begitu nanti. Nah, oleh karena itu, jalan kehidupan yang kita alami di alam dunia itu, untuk melaluinya membutuhkan cahaya. Cahaya itulah ilmu. Dengan ilmu kita tahu dan faham bagaimana yang harus kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu, dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Dia ibadah, tapi ibadahnya berdasarkan kebodohan. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan ibadah secara salah. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan ibadah secara hambar, tanpa ruh, tanpa kekhusyuan. Mungkin aja tanpa keikhlasan. Akhirnya dia terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dari semua penjelasan itu kita tahu bahwa salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu cahaya yang menerangi jalan-jalan kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Inilah yang ke-10. Ke-11. Yang ke-11 adalah annal alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Ke-11 orang alim, alim bahasa Arabnya bukan bahasa Sunda. Orang alim itu orang yang berilmu, juga dianggap cahaya, yang petunjuk-petunjuknya, nasihat-nasihatnya, penjelasannya dijadikan pegangan oleh manusia dalam urusan agama mereka dan dalam urusan dunia mereka. Para ulama itu tidak hanya konsultan dalam urusan agama, tapi juga dalam urusan dunia. Karena urusan dunia yang kita geluti ini juga diatur dalam agama ini, dalam ajaran Islam ini. Islam itu agama yang lengkap, yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Contoh umpamanya dalam hal muamalah, dagang berdagang, itu ada aturannya. Aturan cara berdagang, berjual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai diatur dalam fiqih muamalah. Dalam berpolitik diatur dalam fiqih siyasah. Dalam hal urusan pernikahan dan rumah tangga diatur dalam fiqih munakahah. Dalam urusan pidana dan perdata diatur dalam fiqih jinayah. Semua aspek dalam kehidupan manusia ada aturannya tuh. Lengkapnya Islam itu dahsyat, luar biasa tuh. Jangankan urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial tuh. Dalam kehidupan pribadi individu setiap muslim aja diatur, KWC oge diatur. Masuk WC itu harus mendahulukan kaki mana, keluar harus mendahulukan kaki mana, selama di WC-nya harus bagaimana, selama di WC-nya tidak boleh gaib, tidak boleh begini begini begini. Itu diatur itu oleh Islam itu. Bagaimana cara bersiwak, harus kaki, harus tangan mana yang harus kita pergunakan ketika bersiwak atau menggosok gigi, kiri apa kanan, kan gitu. Yang benar menurut sunnah pakai kiri, bukan pakai kanan ketika menggosok gigi, ya. Kenapa? Karena itu termasuk bab izalatul adza. Izalatul adza itu artinya menghilangkan kotoran, menghilangkan sesuatu yang dianggap kotor, buruk ataupun jijik. Semua pekerjaan yang termasuk bab izalatul adza, gunakan tangan kiri itu. Cebok, habis kita buang air besar, habis kita buang air kecil, gunakan tangan kiri itu. Jangan tangan kanan. Kalau kita mau nyingsring gitu ya, karena flu, karena pilek gitu ya, ingus itu keluar terus kita mau buang ingus, mau nyingsring, jangan gunakan tangan kanan, gunakan tangan kiri. ada ayam masuk ke dalam pekarangan kita, clek saja di sana umpamanya dia buang air, langsung aja ngaleos deh. Kita cuma gogodek itu ayam ngirim ini kotoran di dalam apa tembok teras kita. Kita bersihkan, dicomot oleh kita. Dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Karena apa? Karena semua itu termasuk bab izalatul adha. Membuang kotoran, membuang hal-hal yang dianggap jelek. Termasuk gosok gigi dalam rangka apa? Dalam rangka membuang kotoran. Sunnahnya Nabi selesai bersiwak pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Itu dijelaskan semuanya itu. Aspek pribadi, kehidupan pribadi, amaliah pribadi diatur oleh Islam. Apalagi aspek sosial, interaksi kita dengan masyarakat sekitar, dengan bertetangga, dengan tamu. Dan aplikasi dari kebaikan akhlak kita dalam kehidupan sosial merupakan wujud adanya iman. Makanya Nabi mengkait-kaitkan iman dengan akhlak dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan an liyasmut." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Hendaklah dia memuliakan tetangga. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Coba lihat, iman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid. Dikaitkan dengan akhlak tuh. Tauhid dengan akhlak itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkaitan satu sama lain. Dan akhlak itu merupakan wujud tauhid. Aplikasi dari tauhid. Sinergi sejalan berbanding lurus dengan tauhid. Tauhid bagus, akhlak bagus. Tauhid jelek, akhlaknya juga jelek. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang berilmu mengetahui aspek dunia yang harus dia jalani agar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pun menguasai urusan dunia mereka karena dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka betapa banyaknya orang-orang awam mengalami masalah dalam kehidupan dunia lalu konsul kepada ulama, konsul kepada ustaz, konsul kepada orang-orang yang faham tentang agama ini. Ada urusan keluarga dengan rumah tangganya, suami istri bingung, mengalami deadlock dalam permasalahan yang mereka hadapi, konsul kepada ulama. Ada kelas antara anak dengan bapak, dengan antara orang tua dan anak. Aduh, bagaimana ini? Konsultasikan kepada orang yang faham agama. Ada ini, ada itu, semua urusan dunia dikonsultasikan kepada orang yang faham agama. Akhirnya mereka memperoleh pencerahan, penerangan, penjelasan. Oh, begini harusnya menghadapi urusan dunia seperti ini. Kalau dalam urusan dunia saja seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu diambil petuahnya, nasihatnya, petunjuknya, apalagi dalam urusan agama. Contoh, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini juga diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Taubat, kisah di kalangan Bani Israel tentang ada seorang laki-laki pembunuh yang sudah membunuh 99 orang tuh. Dia menyesal dan dia mau tobat. Datanglah dia, dia bertanya kepada siapa sih yang bisa memberikan petunjuk, nasihat kepada saya. Tobat saya diterima enggak nih? Ada 99 orang nih yang mati di tangan saya gitu ya. Dia menganggap itu dosa besar. Ditunjukkan dia kepada seorang rahib, seorang abid. Rahib, abid, ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Ditanya, saya sudah membunuh 99 orang, saya mau tobat. Bisa gak tobat? Diterima gak tobat? Abid ini walaupun ibadah, ahli ibadah tapi kurang ilmu, salah jawabnya. Oh, gak bisa. Dosa kamu terlalu gede itu, gak akan diampuni itu. Apa akibatnya? Akibatnya orang ini kalap, putus asa, dicabutnya pedangnya dan dibabat lagi kepala si rahib itu, mati lagi. 100 orang tuh mati. Dia nanya lagi ke orang-orang, di mana sih ada orang yang berilmu ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Ditanya, saya sudah bunuh 100 orang, saya mau tobat, diterima enggak? Kata orang alim itu, ya kamu diterima. Tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobatmu. Tidak ada seorang pun. Semuanya akan diampuni dosanya asal dia benar-benar bertobat dan memenuhi syarat-syarat tobat. Salah satu syarat tobatnya, wayahna, cenanya, kamu teh harus meninggalkan lingkungan burukmu selama ini. Bergaul dengan para pembunuh, para perampok, para pemabuk, para penjudi, orang-orang jahat. Tinggalkan mereka, tuh kamu pergi ke tempat itu tuh. Di sana mau orang-orang nasaroleh, saroleh tuh. Orang yang membunuh 100 orang ini sungguh-sungguh dalam tobatnya, lalu dia pergi meninggalkan daerah hitam yang selama ini dia berkecimpung di dunia tersebut. Dia tinggalkan karena ingin tobat, ingin lepas dari dosa, dan dia pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Tempatnya orang-orang soleh. Nah, apa yang dia alami ini urusan duniawi, urusan kehidupan sosial dia tuh. Dia ingin berhenti tuh dari pembunuhan seperti itu. Dan 99 orang yang dibunuh itu mungkin ada yang melalui pertarungan. Berebut harta, berebut daerah, berebut kedudukan, berebut harga diri. Akhirnya umpai tarung, akhirnya dia menang, lawan-lawannya mati umpamanya. Itu sudah 99 orang. Akhirnya apa? Akhirnya ada penyesalan. Ingin tobat, diterima enggak? Ketika bertanya kepada orang yang tidak berilmu, salah jawabnya. Kalap dia. Ketika ditanyakan kepada orang berilmu, orang berilmu memberikan jawaban ibarat memberikan cahaya. Terterangilah jalan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu merupakan orang yang petunjuk dan petuahnya dijadikan patokan oleh orang lain dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan ini termasuk salah satu di antara keutamaan ilmu. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Pagi hari ini hanya 3 poin ya yang kita bahas, beberapa poin yang kita bahas tentang keutamaan ilmu ini. Poin yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa ilmu itu jalan menuju surga, ilmu itu wujud kebaikan yang Allah berikan, ilmu itu cahaya dan seterusnya. Insyaallah keutamaan ilmu yang lainnya akan kita terangkan pada Selasa-Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan Akhi Farid untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Dan semoga kita bisa semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Iwatu imana azani Allah wa yakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 0228686 2637, atau mengirimkan pertanyaannya lewat SMS di nomor 0811227 1476. Sebelum kita angkat di 0228686 2637, ada pertanyaan lewat SMS Ustaz yang udah masuk. Kita coba bacakan dulu. Yang pertama dari Umahat di Batu Jajar. Assalamualaikum. Anda pernah mengajarkan tata cara sholat yang tidak ada contohnya. Oh ini udah ya. Kelasnya udah. Afwan. Nah ini ada yang baru dari Abu Raudah di Raudah di Cibabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang Islam yang mengerjakan sholat senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Bagaimana dengan ahlu bidah yang mengerjakannya? Apakah mereka termasuk mendapatkannya? Syukran. Iya, Abu Raudah ya. Di mana tadi? Cibabat. Cibabat, Cimahi. Apa arti dari siratul mustaqim yang terdapat dalam Al-Fatihah ihdinas siratul mustaqim? Siratul mustaqim itu banyak maknanya dijelaskan oleh para ulama sampai mencapai 5 penjelasan, tapi perbedaan itu hanya pada redaksionalnya saja, adapun isinya sama. Imam Ibnu Katsir merinci pertama Siratul Mustaqim di sana Islam. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan daraballahu masalan siratal mustaqimah. Allah memberikan perumpamaan kepada kamu tentang Siratul Mustaqim fi jambatai sirat surani. Di kedua jalan yang lurus itu ada 2 pagar, 2 dinding. Fihi ma abwabu maftuhah. Di kedua dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan seterusnya sampai beliau di akhirnya menyatakan amma siratul mustaqim huwal Islam. Adapun jalan yang lurus tadi adalah Islam. Pagar yang ada kiri kanannya itu adalah hududullah, hukum-hukum Allah. Pintu-pintu yang terbuka di setiap dinding itu adalah apa-apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Berdasarkan hadis ini maka Siratul Mustaqim di sana Islam. Itu pertama. Kedua, ada lagi yang menyatakan bahwa Siratul Mustaqim di sana Quran. Berdasarkan hadis inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Quran ini adalah tali Allah yang kuat, peringatan yang bijaksana dan jalan Allah yang lurus. Ada lagi yang menyatakan Siratul Mustaqim itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sungguhnya engkau ini hai Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul yang berada di atas siratul mustaqim. Berdasarkan ayat ini siratul mustaqim itu adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjalan di atas siratul mustaqim adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau orang itu menyimpang dari sunnah Nabi, terjerumus ke dalam bid'ah, berarti dia sudah melenceng dari siratul mustaqim. Jadi kesimpulannya, orang yang menyimpang dari sunnah Nabi karena sunnah Nabi itu siratul mustaqim, berarti orang itu telah keluar dari jalur siratul mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk selanjutnya masih dari SMS dari Umu Hasna di Jalan Pasantren. Apakah pantas orang yang berilmu tinggi tapi ilmunya itu ilmu bid'ah dan disebut ulama? Iya, ilmu adalah nanti akan kita jelaskan definisi dari ilmu. Ilmu itu maqala Allah wa maqala Rasul. Yang dimaksud ilmu dalam pembicaraan kita adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Qala Allah, qala Rasul itu ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang di luar itu adalah ilmu yang madarat, seperti ilmu sihir, seperti ilmu filsafat, seperti ilmu-ilmu tentang kesesatan, bagaimana cara umpama mencongkel jendela orang, seperti bagaimana cara menipu orang, itu juga ilmu. Tapi ilmu-ilmu yang sesat, ilmu yang menyimpang, ilmu yang madarat, termasuk ilmu tentang kebid'ahan, itu di luar konteks ilmu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk ilmu-ilmu yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan orang-orang. Sehingga walaupun itu disebut juga ilmu, tetapi nanti kita akan jelaskan jenis-jenis ilmu. Ada al-ilmu nafi, ada al-ilmu dar, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang madarat. Ilmu yang bermanfaat lah ilmu yang menyelamatkan pemiliknya dari murka dan azab Allah. Ilmu yang madarat lah ilmu yang mengundang murka dan azab Allah. Di antara ilmu tentang kemusyrikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, itu juga ada ilmunya. Termasuk sihir, itu ilmu tentang syirik. Maka itu tentu saja tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan penjelasannya. Ikhwati iman ajalakum, kami undang kembali di 0228686 2637. Alhamdulillah ada dari telepon Ustaz. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Bapak saya dari mana? Halo. Iya, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Cimahi. Mau bertanya begini Ustaz. Di setiap ada terjadi kematian ya. Kita kan ikut mengurus jenazahnya, memandikan, mengampani dan menyolatkan sampai penguburan. Nah, itu anak sudah terjadi. Tapi selanjutnya kadang-kadang yang jadi dilema itu tiba-tiba beberapa hari kemudian datang kiriman makanan dari keluarga yang kematian. Nah, yang jadi masalah itu makanannya itu bagaimana tadi? Apakah ada yang berpendapat di nantikan saja seorang yang tak makan dari orang kematian? Ada juga yang berpendapat ya dimakan saja karena makanannya itu adalah tidak haram ya. Terus ada juga yang berpendapat ya dibuang saja. Itu yang roji itu yang bagaimana, karena ini biasanya kan kalau yang dikhawatirkan itu oleh anak-anak kita yang dimakan. Terima kasih. Itu ya. Aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak dari Cimahi yang barusan ini mewakili banyak pertanyaan yang sejenis walaupun sedikit agak berbeda, yang pada intinya bagaimana hukum makanan atau status kehalalan makanan yang bersumber dari acara-acara yang bid'ah, dari acara-acara yang menyimpang, dari acara-acara yang secara syar'i terlarang umpamanya ya. Nah, seperti ya kasus yang Bapak ungkapkan tadi, ada kasus dikirim ulang tahun kue atau makanan ulang tahun, atau dikirim acara 7 bulanan gitu ya, atau acara-acara lainnya yang tidak ada dalam syariat Islam gitu ya. Ya, ini banyak pertanyaan ditujukan kepada para masyayikh, kepada para ulama, dan jawaban juga sudah banyak diterangkan. Intinya begini Pak ya, bahwa hukum asal dari seluruh makanan adalah halal. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kamu. Kamu di sini manusia. Termasuk makanan yang ada di dalamnya semuanya untuk kita, dan seluruh makanan yang ada di alam dunia ini halal. Ini hukum asal. Kecuali kalau ada jenis makanan tertentu yang diharamkan, baik haram dzati atau haram kasabi. Haram dzati artinya haram yang zat dari makanan itu haram, seperti bangkai, daging babi gitu ya, sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, darah, itu dijelaskan oleh Al-Quran sebagai barang-barang haram atau makanan-makanan haram. Termasuk dalam hadis juga disebutkan beberapa binatang tertentu yang bercakar, cakarnya untuk membunuh korban dari perburuannya, yang bertaring, yang seperti itu termasuk juga yang diharamkan berdasarkan hadis yang sahih, dan ini merupakan penambahan dari apa yang diharamkan oleh Al-Qur'anul Karim. Itu yang haram dzati. Kedua yang haram kasabi. Haram kasabi itu zat barangnya itu halal, tapi karena cara memperolehnya, cara yang diharamkan secara syar'i menjadi haram pula. Umpamanya contohnya kita mencuri daging ayam. Daging ayam ini halal, tapi karena cara memperolehnya dengan cara mencuri yang diharamkan, maka menjadi haram. Si daging ayamnya bagi si pencurinya haram, tapi bagi pemiliknya tetap halal gitu. Dengan cara menipu, dengan cara riba, maka itu semuanya menjadi haram. Nah, jadi kalau ada keterangan bahwa itu jadi haram, maka haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu, maka haram pula hasil dari suatu itu. Umpama kita berjual beli daging babi, kita tidak makan daging babinya, dijual ke orang-orang Nasara umpamanya. Tapi karena itu haram, maka keuntungan dari jual beli juga haram. Kita menjual minuman keras, kita enggak minum minuman keras gitu. Yang minum orang lain, orang kafir umpamanya. Tapi karena itu haram untuk dikonsumsi, menjualnya juga haram, hasilnya juga haram. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, adakah dalil yang mengharamkan makanan yang bersumber dari acara-acara yang terlarang secara syar'i? Ternyata tidak ada. Dalil yang ada menunjukkan sebaliknya, dihalalkan makanan yang berasal dari acara-acara yang bid'ah bahkan syirik. Seperti contoh para sahabat dahulu suka memakan atas sepengetahuan Nabi SAW makanan-makanan dari sesajian yang disajikan oleh orang-orang musyrik ke patung-patung mereka. Itu kan disajikan tuh makanan-makanan, dimakan oleh para sahabat. Dan Nabi SAW mengetahuinya. Dan ini menunjukkan tidak terlarang, karena kalau terlarang oleh Nabi SAW pasti dilarang sebagai sesuatu yang haram. Oleh karena itu, hukum asal dari makanan-makanan yang berasal dari acara-acara bid'ah tetap dalam kehalalannya dan tidak diharamkan untuk dikonsumsi. Ini pertama. Poin kedua, bila dikhawatirkan kita makan makanan itu menimbulkan fitnah atau salah faham di kalangan masyarakat awam, umpamanya kitanya ini sebagai ustadz yang didengar, yang diikuti oleh orang banyak. Lalu kalau sebagai ustadz menerima makanan dari hasil kematian atau hasil ulang tahun, orang-orang lihat, oh ustadz juga nerima, oh berarti ulang tahun itu boleh, oh berarti tahlilan itu boleh, oh berarti acara itu boleh. Akhirnya mereka mengadakan semua. Nah itu berbahaya. Maka kita tidak boleh menerima bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena fitnah yang ditimbulkan dari hal tersebut. Dengan keyakinan tetap status makanannya halal. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tidak terima? Untuk menghindarkan madarat yang muncul. Kecuali kalau kita sudah jelaskan kepada masyarakat dan masyarakat juga tahu bahwa ini halal tapi acaranya enggak boleh gitu. Maka boleh kita terima karena tidak menimbulkan kesalahpahaman. Begitu Pak dari Cimahi tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan penjelasannya. Ada menunggu dari Bapak di Cijerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah Ustaz. Ya, terima kasih. Saya anak ini Pak, kalau ilmu mengenai salat berjamaah ya. Salat berjamaah itu terkadang imamnya itu tidak mengucapkan, tidak memakai bismillah atau bismillahnya dikeluarkan. Sehingga anak itu kalau ke masjid itu jadi ragu Ustaz. Dan jadi mang-mang gitu ya. Nah itu bagaimana seharusnya Ustaz? Kadang-kadang juga anak salat di situ ya udah niat mumpalit aja gitu ya. Itu yang pertama. Terus boleh satu lagi Ustaz? Iya silakan. Kalau misalnya itu mengenai tadi jual-beli itu ya, binatang-ternakan misalkan burung, kita ternak burung terus kemudian burungnya itu dijual, bagaimana hukumnya Pak? Itu aja. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak dari Cijerah, pertama, bagaimana bacaan basmalah pada waktu sholat berjamaah yang dikeraskan maghrib, isya, subuh, jumatan gitu ya? Apakah bismillahnya dibaca atau tidak? Kalau umpam imam gak dibaca, ya kita meyakini dibaca, akhirnya gak mau berjamaah, niatnya munfarid tapi gerakannya bareng sama imam gitu ya? Taib, pertama ada dua hal nih, ada dua hal. Pertama, hukum membaca basmalah di dalam Fatihah dalam sholat yang dijaharkan. Nabi SAW sendiri ya, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai salatnya dengan takbir, takbiratul ihram, dan memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maksud memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin artinya alhamdulillah itulah bacaan yang pertama kali didengar oleh makmum. Bismillahnya tidak terdengar. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau membaca bismillah itu secara sir, Dibaca sih dibaca, tapi tidak dikeraskan. Yang pertama kali terdengar oleh makmum adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini menunjukkan ada sunnahnya. Nabi SAW juga seperti itu. Maka kita gak boleh ragu-ragu. Itu pertama. Kedua, ulama ikhtilaf apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Kalau bismillah termasuk ayat Al-Quran, jelas semuanya sepakat. Karena ada dalam surah An-Naml ya, ayat yang ke-27 Allah menyatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bahwa surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml, ada itu. Nah, tetapi yang jadi ikhtilaf adalah apakah termasuk salah satu dari surat Al-Fatihah atau bukan. Ulama ikhtilaf, sebagian besar menyatakan tidak termasuk Al-Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dua ayat yang terakhir ihdinash shiratal mustaqim. Nah, terus shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu ayat yang ke-7. Nah, hasil ulama ikhtilaf. Salah satu yang dijadikan dalil adalah Nabi SAW memulai bacaan dalam sholatnya yang terdengar oleh makmum adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awudnya tidak beliau baca secara keras, bismillahnya juga tidak beliau baca secara keras, barulah alhamdulillahirabbil alaminnya dibaca secara keras. Ada enggak Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim secara keras? Ada, riwayat dari Ummu Salamah, karena Rasul SAW yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim thumma qala alhamdulillahirabbil alamin yamuddu alhamdulillah yamuddu rabbil alamin dan seterusnya. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca dalam salat Al-Fatihah, lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, beliau memanjangkan bismillahnya, memanjangkan ar-rahmannya, memanjangkan ar-rahimnya, kemudian beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya akhir dari surat ini. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya boleh. Membaca basmalah dikeraskan boleh, tidak dikeraskan juga boleh. Tapi Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin Fi Aqdil Musallin menyatakan kesalahan imam adalah terus-terusan sir atau terus-terusan jahar. Terus bismillahnya dibaca terus-terusan jahar, itu keliru. Atau terus dibaca sir, itu juga keliru. Karena dalil menyatakan Nabi melakukan kedua-duanya. Dan kedua-duanya itu boleh. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Karena jelas dan gamblangnya hadis tentang masalah itu. Nah, oleh karena itu, baik si imam baca bismillah dikeraskan atau tidak, tetap kita wajib ikut. Itu yang pertama, dan tidak boleh kita berniat munfarid. Ini yang pertama. Kedua, kewajiban makmum wajib mengikuti imam sekalipun imam salah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dalam riwayat lain, a'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum 'alaihim. Mereka imam-imam itu mengimami kalian salat, apabila mereka benar pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, dosa atas imam, pahala bagi kalian. Nah, apa dalilnya kalau imam salah kita wajib ikut? Nah, ini banyak. Kemarin-kemarin Bapak, kalau ada yang mau mengkaji masalah fikih secara lebih mendalam ya, coba ikuti kajian saya membahas kitab Bulughul Maram di Masjid Raya Cipaganti setiap hari Sabtu jam 4:30 sampai Maghrib. Insya Allah itu dibahas, dan sekarang sedang membahas masalah ini. Nah, kemarin kita masih hangat ya membahas Nabi SAW dalam bab sujud sahwi dalam kitab Bulughul Maram. Suatu saat beliau itu sholat duhur atau asar, lalu setelah rokaat kedua beliau langsung berdiri, tidak duduk tasyahud. Para sahabat tahu bahwa Nabi itu salah, keliru, tapi enggan menegur, khawatir syariat sudah berubah gitu. Akhirnya setelah beres, sebelum salam, Nabi SAW melakukan sujud sahwi dulu dua kali. Ketika membahas hadis ini, para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menjelaskan Nabi SAW salah karena lupa, yaitu tidak tahiyat awal. Sedangkan para sahabatnya tidak lupa, mereka ingat. Tapi mereka itu tidak, pertama tidak menegur, yang kedua ikut kepada kesalahan imam. Kalau yang wajib saja seperti umpamanya tasyahud awal yang harus dilakukan karena kesalahan imam, makmum terus harus ikut kesalahan itu, tapi nanti ditebus dengan sujud sahwi dua kali sebelum salam, maka demikian juga dengan gerakan-gerakan imam yang lainnya yang kita anggap salah. Oleh karena itu, kalau ada ikhtilaf dalam masalah fikih antara imam dengan makmum, maka selama dia jadi makmum, wajib makmum itu mengikuti gerakan imam walaupun berbeda pendapat. Contoh umpamanya ya, perbedaan pendapat dalam hal i'tidal, ada yang sedekap lagi, ada yang ke bawah. Si makmum berbeda pendapat dengan imam, imam sedekap, makmum enggak. Maka si makmum harus ikut sedekap walaupun dia beranggapan itu keliru. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamul yutama bi imam, itu dijadikan untuk diikuti. Atau sebaliknya, umpamanya si imamnya ngarumbai ke handapnya, makmumnya berpendapat sedekap. Ketika melihat si imam itu ngarumbai, si makmum juga harus ngarumbai. Ketika umpama imam berpendapat ketika ruku itu harus dua tangan dulu, ketika sujud itu harus dua tangan dulu, si makmum berpendapat harus dua lutut dulu, tapi ketika dia jadi makmum harus ikut imam, mengikuti imam gerakannya kedua tangan dulu. Begitulah seterusnya. Berdasarkan nas-nas tadi, tidak boleh ya perbedaan pendapat antara kita dengan imam itu menyebabkan kita enggak mau berjamaah, enggak boleh. Atau pura-pura berjamaah dalam hati kita munfarid sendirian, itu lebih fatal lagi gitu ya. Jadi ikuti saja Pak apa gerakan imam walaupun kita berbeda pendapat dengan imam dalam masalah itu, karena demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan, dan dengan cara seperti ini juga terpeliharalah persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin sekalipun didasar dengan perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua, untuk hukum menjual burung. Oh iya, tadi kedua menjual burung ya. Saya tadi kurang jelas burung apa sih? Burung aja, ya tergantung ya Pak. Kalau burung itu untuk dikonsumsi, ya burung-burung itu burung-burung yang halal, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kecuali kalau burung itu, umpamanya burung merpati, dihususkan untuk balapan, permainan burung merpati. Salah satu di antara dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida, salah satu penyebab dihancurkannya umat Nabi Nuh, salah satunya adalah karena mereka itu suka balapan burung merpati. Dan itu termasuk salah satu penyebab di antara dihancurkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, balapan burung merpati termasuk sesuatu yang melalaikan dan terlarang secara syariat, maka kalau kita menjual burung itu dalam rangka untuk itu, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada lagi telepon. Ya, jazakallahu khairan atas. Ya, ada di telepon Ustaz. Silakan, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak, ya. Ya, itu Pak. Tadi Bapak dalam sholat berjamaah. Iya. Ini kaitannya dengan masalah ini Pak, dengan masalah kalau imamnya kunut misalnya. Misalnya kita akan itu kunut mengenai subuh itu kan istilah ya Pak ya. Iya. Nah, kalau bagi makmum gimana itu, harus mengikuti imam juga? Itu aja Pak. Kaitan kunut itu Pak. Iya iya, begitu itu aja Pak. Iya. Kedua, oh, kedua ya, saya banyak mendengar dai-dai yang mengatakan tentang bahwa jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Iya. Apakah hadis itu sahih atau bagaimana Pak? Iya. Terima kasih Pak. Iya. Iya, sama-sama. Ciwastra, Pak. Iya iya. Di Ciwastra ya, Pak siapa tadi? Iya, Bapak Ciwastra aja lah. Iya. Ada dua pertanyaan. Kalau memang kita harus ikut imam, bagaimana ketika kunut subuh? Iya. Termasuk ijtihad para ulama dalam masalah ini, ya. Ketika imam kunut subuh karena dia berkeyakinan kunut subuh itu sunnah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, kita ikuti. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah yang membid'ahkan kunut subuh, ketika ditanya kalau imamnya kunut subuh bagaimana, beliau menyatakan narfa'aidiyana iqtida'an bifi'lil imam, Kita juga angkat tangan-tangan kita karena mengikuti gerakan imam. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan, innama ju'ilal imam liutammabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau timbul pertanyaan, bukankah itu dianggap salah, keliru? Kenapa kita mengikuti sesuatu yang salah? Maka dalilnya seperti tadi, Nabi pun salah ketika sholat, yaitu terlewatkan tasyahud awal. Dan para sahabat tahu itu salah, tapi diikuti saja. Dan Nabi tidak menegur sahabat, kenapa kalian tadi mengikuti kesalahanku? Enggak, menunjukkan sikap sahabat itu benar. Nah, tidak tasyahud awal itu adalah sesuatu yang salah, tetapi karena posisi makmum harus wajib taat kepada imam, maka para sahabat mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah sekarang walaupun umpamanya kita berpendapat kunut subuh itu salah ya, tapi posisi kita sedang makmum, maka kita ikuti kesalahan tersebut. Terlebih kesalahan tersebut adalah kesalahan menurut kita sebagai makmum yang dianggap benar oleh imam. Maka kalau kata Nabi SAW, idza akhtau falakum walahum, apa falakum alaihim, kalau imam salah maka pahala bagi kamu, dosa atas imam. Jadi kita begitu Pak, ikut mengangkat tangan kemudian ikut kunut bukan karena menganggap benar terhadap kunut subuh, akan tetapi kita berkewajiban untuk apa? Untuk mengikuti imam di dalam sholat-sholat kita. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar, qal jihadun nafs. Kata Nabi, kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya apa jihad besar itu? Dijawab jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini Pak, palsu Pak. Kenapa palsu? Itu dijelaskan kepalsuannya oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahadithil Ihya menyatakan bahwa hadis ini ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah yang kemudian diaku-aku sebagai ucapan Nabi SAW. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tasdidul Qaus yang mengutip juga pendapat Al-Iraqi. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan mengutip kedua pendapat tadi, Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Iraqi. Lalu beliau menyatakan bahwa hadis ini ada memang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sangat dhaif. Sebagian menyatakan ini adalah ucapan Ibrahim bin Ablah. Walhasil ini bukanlah hadis Pak, tetapi hadis ini yang dianggap hadis ini sangat laku populer di kalangan ustadz atau da'i-da'i yang kurang jeli dan kurang hati-hati dalam menyampaikan hadis. Nah, tapi kita beritahukan penjelasan para ulama bahwa hadis ini dhaif sekali diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan sebagian menyatakan ini adalah palsu ucapan seorang namanya Ibrahim bin Ablah dan diaku-aku sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Di 0228686236637 ada lagi masuk Ustaz di Pak Solihin. Silakan Pak Solihin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang mengenai mengikuti imam, kalau yang pertama itu kan karena imam lupa. Iya. Kalau untuk misalnya yang kunut itu kan tidak lupa karena tadi itu pemahaman bahwa kunut itu ada. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mungkin bukan pertanyaan tapi bernada sanggahan ya. Pertama, masalah fikih, masalah istihadiyah, kembalikan kepada para mujtahid ya. Jangan beristihad dengan apa keterbatasan ilmu kita. Nanti kalau kita yang bukan mujtahid lalu istihad gitu ya, itu mau salah mau benar kita tetap keliru dan salah karena kita melakukan suatu perbuatan yang bukan wewenang kita untuk melakukannya. Para ulama mujtahidin seperti itu yang pertama. Kedua, dan itu sanggahan itu sangat mudah dipatahkan ya. Jadi inti masalahnya adalah bukan sebab salahnya imam, tapi bahwa itu salah. Apapun penyebabnya, baik lupa ataupun sengaja atau berbeda pendapat, pokoknya kita anggap itu keliru dan salah, ya. Oleh karena itulah maka tidak dilihat dari aspek sebab kesalahan itu apa, tapi perbuatan itu sendiri sudah dianggap salah. Tapi walaupun salah, kalau itu dilakukan oleh imam dalam sholat, apapun penyebab kesalahannya, baik salahnya itu karena sengaja, atau karena lupa, atau karena berbeda pendapat, maka tetap harus kita ikuti berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bi, imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Oleh karena itulah, maka ketika Marwan menjadi gubernur, kemudian dia melakukan kebid'ahan dalam sholat Id yang disamakan dengan sholat Jumat, jadi khutbah dulu lalu sholat. Harusnya kan sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan, iya khutbah dulu baru sholat. Oleh Marwan dikiaskan ke Jumat, dirubah. Itu kebid'ahan. Dan para sahabat pasti banyak yang masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Apakah munfarid, mufaraqah? Enggak. Ikut itu. Ikut. Walaupun nyata-nyata itu kesalahan dan kebid'ahan yang ma'ruf di kalangan mereka semuanya. Tapi ikut semuanya. Dan sikap sahabat ini merupakan suatu sikap yang merupakan aplikasi dari innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kalau mereka salah, imam salah, dosa mereka, si makmum tetap dapat apa? Dapat pahala dari ketaatan kepada imam. Loh, kalau begitu kenapa sikap sahabat dianggap benar dan wajib kita ikuti? Karena sahabat beramal dengan ilmunya dan kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat oleh Al-Quran dan Sunnah. Coba lihat Al-Quran menyatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar yaitu sahabat, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sikap sahabat adalah sikap para mujtahidin yang paling berhak untuk ijtihad, dan ijtihadnya harus kita ikuti sebagai orang awam, sebagaimana penjelasan kita bahwa para ulama harus kita ikuti dalam urusan agama, pemerintah harus kita ikuti dalam urusan keduniawian, kenegaraan. Nah, nyata-nyata itu bid'ah, keliru, tapi para sahabat semuanya mengikutinya karena kewajiban taatnya makmum kepada imam dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan penjelasannya. Kami undang kembali di 0228686263 dan untuk SMS bisa mengirimkan di 0811227 1476. Ada di SMS dari Umar di Bandung, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita berdosa jika kita taat kepada selain Allah dan Rasulnya tentang aturan kehidupan di dunia? Ya, ada pertanyaan, apakah kita berdosa kalau mentaati aturan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan di dunia? Pertama, kalau yang dimaksud menyalahi tersebut bertolak belakang, siapapun dia, baik orang tua, raja, pemerintah, umpamanya kata pemerintah itu menyatakan, ayo semua warga negara boleh judi, boleh mabuk umpamanya, atau warga negara tidak boleh laki-lakinya berjenggot, tidak boleh cingkrang, tidak boleh wanita-wanitanya berjilbab umpamanya, maka tidak boleh kita taati. Mentaatinya adalah dosa, karena Rasulullah SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada khaliq, itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Tapi kalau aturan yang ditetapkan oleh manusia itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga tidak diperintahkan dalam hal-hal yang mubah demi kemaslahatan umum, maka wajib taat. Taatnya kepada pemerintah itu dalam perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh umpamanya dalam masalah lampu merah, ada hijau, ada kuning, ada merah, wajib kita taati demi kemaslahatan. Gak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah kalau lampu merah berhentilah, kalau hijau jalanlah. Gak ada, karena saat itu belum ada lampu merah seperti itu. Kalau ada letter S, wajib kita tidak boleh kita berhenti gitu ya. Kalau ada perboden, gak boleh kita masuk. Itu gak ada dalam Quran dan As-Sunnah. Itu urusan duniawi, wajib kita taati. Dan itu tidak terlarang menurut syar'i. Bahkan itu demi kemaslahatan wajib untuk ditaati. Melanggar itu ada sanksi dunia akhirat. Sanksi dunia ya kecelakaan. Coba umpama lampu merah terobos, tabrakan. selain itu menyebabkan banyak terjadi madarat kepada orang, itu dosa. Diakibatkan karena pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia, walaupun aturan tersebut tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkannya oleh ulil amri, oleh yang berwenang. Nah, dalam perkara inilah Al-Quran menetapkan wajibnya taat kepada ulil amri. Umpamanya ada KTP, ada surat nikah, ada paspor. Coba, kalau ini tidak ada, itu bakal terjadi kekacauan. Umpamanya surat nikah, tidak ada surat nikahnya. Nah, nanti orang yang bukan suami istri bisa ngaku-ngaku suami istri. Umpamanya KTP, nanti bisa dimanipulasi kalau orang gak punya identitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam perkara itu tidak bertolak belakang dengan Quran Sunnah demi kemaslahatan, walaupun gak diperintahkan, maka wajib taat, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan mentaati ulil amri adalah dalam urusan dunia yang tidak ditetapkan oleh Quran Sunnah, tapi tidak bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Ketika ada ketetapan pemerintah ulil amri yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, maka wajib untuk tidak kita taati. Umpamanya menyatakan ada undang-undang para wanita harus kelihatan rambut-rambut mereka, maka wajib kita ingkari, tidak boleh kita taati. Tetapi ditutupi rambut-rambut para wanita dengan mengenakan jilbab umpamanya. Nah, seperti itulah penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Ustaz dari ya. SMS. Silakan. Assalamualaikum dari Umahat di Batu Jajar. Barakallahu fik. Ustaz, ana belum mengerti perbedaan irodah kauniyah dengan irodah syariah. Mohon penjelasannya kembali, syukron. Ya, ini dalam masalah tauhid nanti juga terbahas, entah kapan nantinya ya. Yang jelas begini, kalau irodah kauniyah itu ketetapan atau kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini ya. Seperti yang disebut dengan orang-orang sekarang dengan sebutan hukum alam. Maksudnya hukum alam bukan hukum buatan alam, tapi hukum buatan Allah yang Allah terapkan di alam, termasuk juga takdir. Maka itu adalah irodah kauniyah. Dan kalau irodah kauniyah, karena itu sudah menjadi takdir, itu pasti terjadi ya, tidak mungkin tidak. Kedua, irodah syariah, yaitu kehendak Allah yang berupa syariat. Allah menghendaki manusia semuanya beriman, semuanya beribadah, orang mukmin semuanya sholat, saum. Nah, kalau irodah syar'inya belum tentu terjadi. Makanya manusia walaupun diperintahkan semuanya untuk ibadah, kan tidak semuanya ibadah. Orang mukmin walaupun diperintahkan sholat, diperintahkan saum, tapi kok tidak semuanya orang mukmin sholat dan saum. Ada aja yang ngeyel gitu ya. Nah, jadi setiap irodah syar'iyah itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya dijadikan syariat, tapi belum tentu diamalkan oleh manusia. Tapi kalau irodah kauniyah tidak selalu dicintai oleh Allah, tapi pasti terjadi. Contoh umpamai Allah mentakdirkan kekufuran, mentakdirkan syirik, mentakdirkan kebinahan, kemaksiatan, makanya itu semuanya ada. Itu menunjukkan bahwa itu ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah, tapi itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh jadi Allah menetapkan sesuatu yang dia benci dan tidak menetapkan sesuatu yang dia cintai. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Begitu banyaknya pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi cuman waktunya sudah habis. Mungkin untuk terakhir sebagai penutup. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Roja ya, yang ingin mendalami pemahaman fikih, tauhid dan akhlak, dipersilakan untuk hadir secara langsung. Kalau fikih silakan di Masjid Raya Cipaganti bagi yang memiliki waktu luang, setiap Sabtu jam 4:30 sampai maghrib. Bagi yang ingin mendalami tauhid setiap Jumat di Masjid Al-Furqan 4:30 sampai maghrib, dan ini disiarkan secara nasional oleh Radio Roja juga, Radio Raja Pusat. Dan untuk hari Ahad di Masjid Raya, di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang di depan Radio Kosmo, itu juga ada kajian tentang akhlak dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang insya Allah akan kita kaji terus sampai tuntas. Dan setiap hari Selasa sore nanti juga ada kajian fikih membahas kesalahan-kesalahan dalam sholat yang disiarkan secara lokal oleh Radio Roja ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi sekedar bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan dorongan untuk mencari ilmu lebih banyak lagi, sehingga kita bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berilmu, beramal dan sabar dalam menerima semua risiko akibat semua itu. Demikian saja para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Insyaallah kita berjumpa kembali untuk lanjutan kajian ini pada Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.